kan kita akan melewati tujuh. Tujuh rintangan. Tujuh. Mati, kuburan, kebangkitan, pada masar, timbangan, pembagian catatan amal dan titian siratal mustaqim. Kalau yang lain-lain itu, saya sih tidak ada masalah. Karena bisa jadi, ada orang, banyak orang. Kan kita tidak terlalu takut. Tapi ini kalau kuburan, sendiri di dalamnya. Siapa yang berani? Tidak usah di dalam kubur. Di atas kubur saja. Satu malam saja. Tengah malam. Tapi ingat. Bisa jadi. Bisakah amal ibadah? Bisa. Bukan dalam arti yang menyogok ya, Mbak Jen. Tapi dalam hal berbuat amal kebaikan supaya dimudahkan. Betul tidak? Betul tidak? Jamaah begini. Amal ibadah itu ibaratnya ibarat seperti ular. Kalau kita berbuat amal kebaikan, maka dia menjadi ular pelindung. Kalau berbuat dosa, juga menjadi ular pemangsa. Tapi kalau kita beramal kebaikan kecil-kecil, sedikit-sedikit, beramal tapi sedikit, jadi ularnya kecil-kecil juga. Sementara kalau kita berdosa, dosa besar. Jadi hancurlah ular-ular kecil itu, dimakan oleh ular besar. Siapa yang menjaga kita? Sementara kalau dalam kubur itu diimpit tanah. Dililit ular. Jamaah. Oh jamaah. Maaf, mungkar nakir. Kebetulan saya tidak pernah ketemu ya. Jadi menggambarkannya. Kenalan dulu. Jangan. Karena dia malaikat khusus berada di dalam kubur. Yang bisa ketemu adalah orang di dalam kubur. Ya iyalah di dalam kubur. Jamaah. Aduh. Pak Ustadz. Ya. Aduh. Kenapa? Sadar lah kau. Napas dulu Pak Ustadz. Tidak lama lagi kau akan masuk. Masuk mana? Masuk ke ruang ganti. Oh iya. Saya mau nanya nih. Kan kita juga semua pengen tahu nih sebenarnya mungkar nakir itu kan nanti kita ketemunya insya Allah dalam kubur ya Pak Ustadz. Iya. Nah, terus itu ngomong-ngomong kalau yang Pak Ustadz ceritain tadi itu kayaknya abstrak gitu. Bentuknya seperti apa, wujudnya seperti apa. Nah kira-kira itu kita ketemu mungkar nakir itu kira-kira wujudnya seperti apa gitu. Bisa gak kita request gitu ya ibu-ibu ya, ya teman-teman semua ya. Apa ketemunya dalam bentuk, wah yang ganteng kayak Justin Bieber ya. Maroon 5, Nova Gurnia. Kenapa terlalu jauh ambil contoh? Oh iya. Oh ini contoh yang seremnya. Kagak jadi daun talak deh. Mau tahu? Mau tahu? Silahkan masuk sendiri. Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masih berbicara tentang malaikat mungkar nakir. Dan memang malaikat mungkar nakir itu wajib untuk kita pahami, karena kita dianjurkan untuk beriman kepada malaikat. Rukun iman yang kedua setelah Allah, malaikat, kemudian kitab, rasul, takdir, maaf, hari kemudian, kemudian takdir baik atau qada dan qadar. Oke. Sementara malaikat yang wajib diyakini, diimani, ada 10. Betul tidak? Jibril, Israel, Israfil, Mikail, Munkar, Nakir, Rakit, Atib, Malik, dan Ridwan. Ada 10. Dan, sebagaimana tadi yang ditanyakan oleh Noval, bahwa dia ingin sekali ketemu dengan malaikat Munkar Nakir. Apakah bisa di request? Apa? Pakai mic dong. Request. Itu ya. Request. Berbicara tentang apakah kita bisa meminta, itu tergantung dari amal. Kalau orang mati itu orang baik, maka dia akan berwujud wajahnya orang yang lemah lembut sesuai dengan perbuatannya. Oke? Tapi kalau dia berbuat jahat, karena manusia mati pasti membawa amal. Seluruh manusia kalau mati membawa amal, baik itu amal baik maupun amal buruk. Kalau you memang bawa amal baik, pasti yang menyambutmu orang baik. Betul tidak? Tapi kalau you membawa amal buruk, otomatis yang datang itu yang menyambutmu orang buruk juga. Ibarat di dunia ini, kalau kamu bagus, orang akan berbuat baik kepadamu. Tapi kalau memang kau kasar, kasar juga. Ibarat melempar bola, kalau engkau keras melemparnya di bola itu di dinding, maka akan kembali lebih kencang. Tapi kalau lebih pelan, kembali juga pelan. Bahkan kalau beruntung, orang baik itu sebelum ditanya, datang Nabi. Lalu berkatalah Munkar Nakir, kamu tahu siapa yang itu? Diberikan gambarannya. Nabi hadir. Kau tahu siapa dia? Kalau orang sering bersalawat, sering berbuat kebaikan, pasti dia berkata, aku kenal, dialah Nabi Muhammad. Sekalipun tidak pernah melihat Nabi Muhammad. Ditampakkan langsung bahwa dia adalah Nabi Muhammad. Tanpa diberitahu. Oke? Biasa lihat. Ada orang di kuburan, antar orang kubur. Biasa lihat orang diantar ke kubur. Biasa turun ke kubur. Belum. Menurunkan orang mati. Belum. Belum pernah. Belum. Mau? Iya. Jangan. Gimana sih? Tanya tuh. Menurunkan. Oh, menurunkan. Mau. Pahalanya biasa. Kan pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa, Pak Ustaz. Turunkan orang mati. Kan kadang-kadang orang takut. Coba pelajari, rasakan bagaimana caranya menurunkan orang mati di bawah. Itu tuh rasanya. Apalagi kalau kita duduk di dalam kubur itu. Kan biasa kita disuruh azani. Otomatis kita duduk sambil azan. Itu gimana rasanya? Kalau Mbak Jen pernah antar meninggal? Sering. Gue almarhumah adik. Hah? Adik, almarhumah adik. Oh, adik yang adik paling kecil. Jadi ikut. Ikut nganter ke kuburan. Kuburan gitu. Tapi yang apa nurunin dia. Karena gini. Mengantar orang mati, menurunkan orang mati, menyaksikan apalagi kita bahas Munkar Nakir, apa sih gunanya buat kita? Apa gunanya buat kita? Kenapa juga ada Munkar Nakir? Kenapa? Kalau ada malaikat yang diciptakan untuk mencatat, ya lebih awas pada. Tapi bagaimana? Apa gunanya kenapa ada malaikat Munkar Nakir? Supaya ada persiapan lebih dini. Jadi sebenarnya ini adalah pembelajaran buat kita bahwa ada kubur. Makanya diajarkan untuk mendatangi ziarah kubur lalu berkata, assalamualaikum ya ahlal kubur. Keselamatan atas wahai penghuni kubur, dan insya Allah saya pun akan menuju ke dalammu. Kata Nabi begini ya, binatang itu mendengarkan suaranya orang dalam kubur. Jeritannya, makhluk yang dua yang tidak diizinkan oleh Allah untuk mendengarkan siksaan orang dalam kubur adalah jin dan manusia. Seandainya jin dan manusia mendengarkan keluhannya, maka tidak ada orang yang tinggal dekat kuburan. Tidak ada orang berani bangun rumah dekat kuburan. Kalau dengar rintian itu setiap malam, makanya binatang itu dengar. Kalau binatang itu dengar, makanya dengar, pernah dengar suara lolongan anjing yang panjang, au, lolongan panjang anjing itu karena mendengarkan suara orang yang disiksa dalam kubur. Itu apa tuh Pak Ustaz? Cambuk. Dicambuk. Oh. Disiksa berteriak anjing, "Ya Allah, saya bersyukur diciptakan jadi anjing dan tidak diciptakan jadi manusia yang tidak salat." Lolongan anjing itu karena mendengarkan rintian orang-orang di dalam kubur. Mana? Ada suara? Tanya, Pak Ustaz. Mau tanya? Ini saya Radi. Bukan Mungkar Nakir. Oh, bukan Ustaz. Untung. Ini. Tiap hari aku ditanya-tanya. Suatu saat nanti ditanya Mungkar Nakir. Ya. Ini Pak Ustaz. Ya. Kan katanya kalau malaikat Mungkar Nakir lagi marah, kan suaranya kenceng banget Pak Ustaz. Ya sampai menggelegar gitu Pak Ustaz. Iya. Itu kira-kira zaman dulu pernah ada sahabat Nabi atau umat lain gitu yang pernah dengar suara malaikat Mungkar Nakir enggak? Iya. Lagi marah gitu Pak Ustaz. Pernahkah orang mendengarkan suara Mungkar Nakir? Mau tahu jawabannya? Mau Pak Ustaz. Mau? Mau. Setelah yang lewat ini, jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, masih berbicara tentang mungkar dan nakir, dan pasti mau tidak mau, siap atau tidak, pasti akan bertemu dengan malaikat mungkar nakir. Dan sebagaimana tadi yang ditanyakan oleh adik Radit, waktu Fatimah berpulang ke rahmatullah, karena pesannya Fatimah, kalau aku mati di siang hari, kuburkan aku di siang hari tanpa menunggu-nunggu. Kalau aku mati di malam hari, kuburkan aku di malam hari tanpa menunggu-nunggu. Jadi ketika Fatimah meninggal, langsung dimandikan di kepani lalu diantar tanpa menunggu. Langsung. Karena pesannya, ketika diturunkan di kuburan, sebuah sahabat pada menangis karena pas malam hari. Ketika diturunkan, ada sahabat yang keras nangisnya, dia berkata, "Wahai kuburan, kamu tahu siapa yang kami antar untuk masuk ke dalammu? Dia adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi. Dia adalah putri Nabi." Tiba-tiba suara dalam kubur bersuara. Ada keluar suara, "Saya kuburan, tidak mengenal siapa yang datang. Kalau memang dia baik, akan kuperlakukan dengan baik. Dan kalau dia memang jahat, aku perlakukan dengan jahat. Biar siapa, walaupun itu adalah putri Rasulullah." Semua jamaah pada menangis. Dan ketika itu juga, saya tidak hadir waktu itu. Gue menangis. Jamaah, hati-hati loh, karena yang paling banyak disiksa di kuburan 4: pembohong, pengkhianat, yang ketiga yang suka mencari-cari kejelekan orang lalu menyebarkan, yang keempat yang tidak bagus istinjanya. Tahu istinja? Tidak bagus ceboknya. Tidak bagus pembersihannya. Sedikit lagi. Ada 4 yang tidak disiksa di kubur. Mau? Mau? Mau tidak disiksa di kubur? Makanya yang pertama, rajin baca Quran, jaga mulut. Jaga mulut. Yang ketiga, jamaah, jaga salat. Dan yang keempat, suka bersedekah. Insyaallah, 4 ini tidak disiksa di kuburan. Jaga salat, Insya Allah Pak Ustadz. Jaga mulut. Insya Allah. Suka baca Quran. Insya Allah Pak Ustadz. Suka bersedekah. Suka insya Allah. Silahkan meninggal besok. Baik, kalau ada unek-unek tentang Islam itu indah, silahkan layangkan di Twitter Islam itu indah, di @islamitu_indah. Insya Allah kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan ada dalam Twitter itu, saya akan jawab langsung lewat Twitter itu juga. Baiklah, kita sama-sama tundukkan kepala sejenak. Sadarkan diri kita. Bayangkan diri kita hari ini adalah hari terakhir kita, dan kita melihat tubuh ini dimandikan, tubuh ini dikabani, dan kita melihat di sekitar kita pada menangis, dan tubuh kita disalati, lalu kita diantar ke kubur, di dalamnya. Dan itu pasti akan terjadi, siap atau tidak, kita akan berada di dalam kubur, diimpit tanah, bermalam bersama cacing-cacing dan lipan. Lalu datang Munkar Nakir bertanya kepada kita, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Coba ucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepada Allah, ya Allah, kita, ya Allah, izinkan aku hidup, izinkan aku hidup, agar aku bisa memperbaiki langkah kehidupanku, agar aku bisa memperbaiki langkah kehidupanku, ya Allah, ya Allah, ya Allah, atas amal ibadah yang buruk yang pernah kulakukan, yang pernah kulakukan, ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah. Ya Allah, kehidupan ini hanya sesaat, dan kita akan meninggalkan kehidupan ini. Coba Jen berdoa untuk orang-orang yang telah mendahului Jen, orang-orang yang Jen cintai yang sudah berada di dalam kubur, silakan doakan. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah dan maafkanlah kesalahan adik hamba. Jagalah yang senantiasa. Ya Allah, minta. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya. Lapangkanlah kuburnya. Mudahkanlah urusannya. Mudahkanlah urusannya. Ampunilah segala dosa-dosanya. Ampunilah segala dosa. dosanya. Mungkar bertanya dan Nakir siap memberikan hukuman. Sudah siapkah kita untuk berhadapan dengan malaikat yang akan memeriksa itu? Sudah siapkah kita untuk berhadapan dengan malaikat pemeriksa, yakni Mungkar dan Nakir? Siapkan. Jangan sampai nanti kita bergegas untuk mempersiapkan itu. Tidak ada yang tidak mati, karena pasti akan mati. Al-mautu babung, mati itu ada merupakan pintu, dan pintu-pintu itu termasuk kuburan. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kelebihannya. Wallahu hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.